Kadet aja lucur hantrek ngawiji wiji ngahormat mah segala bangsa urang-urang atas seniman ayo seni budaya wariskan para bujangan raja tapi nolak kasriat tinaretesan ing sosoca tanglus terlampah ibu di sisi tegaku setra dugi karena mangsana perang Bratayuda inggih perang Jaya Winangi benerna tina peneng ceweng na Kurawa sareng Panawa di jaman pure ketika mangsa jajaka malahan dugi ka mangsa dewasa kimari saur empu nu ngawujud seratan pujanga anu natrak tina perselisihan Panawa sareng Kurawa bakal ngawujud sirih Arahpati sareng pamilih anu bakal jadi kayakinan guareun sejarah para unduyan yen bakal ngawujud na Bratayuda bisa milih mana nyak mana lain mana bener mana salah intinya hukuman bakal tinanti bisa kawin pek na Bratayuda di dinten kahiji dwi ka mangsa dinten 14 dina mangsa tadi ening-ening anu ngukur di pihak musuh ngeyih Raden tokoh Dursasana Raden tokoh Kurawa ting daerah Banyar Jumu kasematipun Jaya Jamakan kasihan nakin Pati Arya Sakuni anu ngabungan konsep peneng ceweng na Kurawa lan Panawa anu janteng bibit berwit kalayan anu nuntun Raja Wisnu. Saat inten rejeng gugur sareng Dursasana kasebat Jaya Semitan. Dugi ka diporopokeun kulitna ku Bima sarta dibebekeun caheuna. Kulon-kulona agak teh. Antina masa yeuna sama. Harmakeun pihak Panawa. Di sisi tegaku setra Slinalen Rayu Tistira Sawetipun Parngar Parasan Derek Sadaya Oten Kekantun Saha deh Ingkang Raka Sinayana Kresna Manusa Garbatara Ingkang Dantos Propor Bratayuda Tikawit Jantan Duta Nyangak tugas Wakil Tisri Mahaprabu Yudhistira Abis naikkan Eyang Ratu Aswapati Raja Wiratang miwah kasimpulan di Prabu Drupada Prajan Negara Prasempalan. Yen kresna anu kerajaan tertutak bahkan dipasrahkan hendena negara Astina kurang-kurang berapa dugi kaman sanga wujud nabrata yudha netelakan ku kawan kengan anak kurawa sinalen rayu tistira kalintang alung nutaya kinggana nganguh nutaya papadana markani pun kelar nutaya kingga saparantos nakapiran tur sasana utusin wayang. Kau tergantung kesembuhan Bapak Semar Wakuda Pawana, tokoh Panawa, tokoh masyarakat, Astra Jinggalan Dawala Tegakan. Ngerti. Jajar penara ingkang ya pada pun penara Sri Maka Prabu Yudhistira sawegipun para kusadaya para kadang boten kekantun Sri Narendra Kresna Polokoro Bratayuda anu ngajaring anu nang tayungan sifat lahiriah manten aku anyen dina mangsa Bratayuda tikawit ngika dinten 14 ayeuna katingal kalihayanana sinana Kresna dina ngatur siasat guna nyalametkeun Panawa dina mangsa dinten 14 tengah dinten ereng-erengan kasawur kucing jericing kerocak na musuh ngetelakan gugur natur sasana toko kurawalan pati Arya Sakuni nganti kasinalen rayu tistira aris manis melas mis lelik kegenu tayak ingan kepinor damak kaulan Raka Prabu miwah para sadarek sadaya cobik rada kapayun markna calikna mangsi markrayi elatan yayi brata kadang akan yayi waulanun kula hatur pembagi rayi tak terima dening tangan naro kiwat tangan simpen puning hati di cancang sapu cuking rama buntiki mastaka alam kepinor dama kaulan iya iya iya kakang aku kucalikan ular aji syukur bahagia si kakang timangsa trokna isuk-isuk kadi kepika mangsa ayuna si kakang terjauh. Aku jaluk malum, ora bisa tata priyoga kaya wong liyan iki. Oh, atuh sawang suruh. Biasa aja namana. Daya wagranana. Yayi panengah. Yayi kaipe. Paulan kula maka betara. Unyuk sumanga rayi dalem Arjuna ngakatukeun siwunukeun kana pembagi. Kalayan yang ngakir sama pengabak terus gua nyuprakat Prabu syukur bagja rayi kekakang tun gua nyukakang Bima kakang Arya dah terima nih miwah kraka sinungkun di jengala mani kaulanun ditampi sewunungkun yayi yayi nakula tepi nogama kaulanun kunyuk sumang rayi dalam nakulan yang ngakir sama pengabak terus kunyuk prarakasanaya tak terima aku akan nyayin Tirai Sadewa sami-sami kaulan. Iya, dah terima Sadewa. Nuhun. Kakang, Kakang Semar Urah Kuda Bawana. Iya, di Sim Abdin. Aduh ayana. Marot mati Kang Sinanong angin kelor wakriok dempok demung suami doma bapak banaraku anak. Unyuk sumangat di Sim Abdin pun Semar Urah Kuda Bawana nyangakin. Semua pengabak di sekunyuk para junjunan sadaya. Nyangakeun sima pangabatos di sima pikonyu padukan. Syukur bagja kakang. Da terima mar. Dawuh timalan, dawuh timalan. Astra dina dawala. Sumuh-sumuh. Dah, beda yeung malah. Dawuh timalan. Ki abdi sun ti bagian kamayitan mana teh. Dah. Nyangakeun sima pangabatos bae. Masih kena bobolokot tu pina jisim abdi teh parantos kabusuran mayit anu gugur mana itu. Kalau syukur bagja astadinga. Nuhun astadinga. Kade jahan ulah harap teh incu ulah lamora. Ana da meuh sepi ieu mah. Ieu namanya? Nya. Dawa sumukun. Ti abdi ge teu ka kantun. Nyangakeun semah pangabatos kuanyuk para junjunan paduka sadaya. Diterima dawala. Diterima dawala. Nuhun. Atuh kang salajengna kumaha ieu teh bubarkeun bae ieu tengah dinten ieu dinten ka-14. Cing. Margi dan numutkeun reaksi anu katampi ku abdi mah sanes saparantosna. Gugurna Dursasana tokoh Kurawa sareng Patih Arya Sakuni. Ulun-ulunnya ta? Nya. Suyudana teh nonton ti lebeting kemah. Nonghel we kulan deklit teh dipolohokan. Ada, ada. Atuna. Guyurna jami barang kapirang Dursasana gugur sareng Sakuni anyeuna teh kabur ti kemah teh mah teh. Kabur. Sumuhun diudag ku kiri kitu mah. Euy, edah. Nah, akang lah si monyong. Aya ka belah mana ngagusuran mayit teh? Aing ngabrak kidul euy. Brak kidul mah namanya. Naon? Brak kidul. Eta tentara anu korban make jeung aya nu nyakuan kayu api aya nu genep geuleuh. Ah, potong kalah tadina. Aya nu nyakuan urut. Naon? Ben? Naon deui? Urut bungkus sido we aya. Hmm. Aya sido teh naon? Teu pergi peureuh mata. Kitu. Sido teh belakang rumah pan kitu. Ahna siap balegug teh ka bina-bina teuing. Ah, eta mah mun sudah. Sido mah ubar peureus kan gerong kan. Aya nu kitu mah lilin. Silin. Geus. Geus puguh ning bapa mah dateun nyaho kana kayaan jaman ayeuna ieu deui sastra jenggo atuh. Coba pang budak baheula atuh. Mun nya sido. Parage ubar peureus kan gerong. Padahal sidik sido mah parage ngucurkeun naon? Kulan? Ngucurkeun naon? Lamun ceuli nyeri dikucurkeun kitu. Nya, ubar mepeg urang. Geus jang urang heureuy, ulah heureuy cu. Urang nangtukeun dina poe ka 14 ieu, ieu teh kumaha satuina? Tong bati humor ah. Sumukun. Nyangakeun di Sim Abdi teh kalintangan tosna dina waktos ayeuna kumaha? Ti saparantosna Dursasana sareng Sakuni gugur dina mangsa tadi anjing-anjing. Hmm. Anu kalintangan tosna nah ya teban diteraskeun dibujeng ka Karaton Astina. Tageningan kitu sakumaha laporan kunanak cenah Suyudana teh kabur ti kemah teh kawanu. Kabur pan ada diundang ku acil tilu cek abdi. Hmm. Teu pina gamarak ka Prabu. Jadi ngakak trukeun seunuh kuntina waktos ayeuna dikersakeun geuning. Dursasana sareng Sakuni teh teu sapira parantos korban Kurai Bima. Inggih, leres. Sagabining ti kitu payus nyangakeun syukuran kana pangresna Gusti. Sana syukuran ku ayana guburna jadi musuh nanging ieu bae ku tiasa bubarna sumpah Purnbojo anu parantos kalangkung. Ieu teu remut atuh kantos. Wah, nyiratku terpati. Kuawalan kula leres. Ina mangsa sumpah karonso dan dina watos dilicikan main dadu. Nagara harta bana kekayaan makuta kerajaan dianggap tumpang dianggap borah. Duh. Anu kemakna pisan mah nyedupadi dianggap borah kuayana. Pamentas sakuni berisar ngolo-ngolo. Ingi. Ketika wakil karita nyedupadi digusur tika putren. Malakan pake anak-anak terdiran sadan putus sasana. Pamisim kaya pitulung salira. Nganggut jalan kawisnuan nyalinan nyidrupadi kumaka piwirang napun bojok mangsa karita. Oh, tepina dama. Tekirang sang terangkung yete angin pangrasana gusti nu kagungan bae. Ya syukuran turang sangat kemeka mantena. Anu kagungan puji sarang syukur. Tuh. Tepina dama kaulana. Nah, bet kelar tinggal ingat kainya ceriwayat. Eka tegang. Suara asjawa lah. Ya, coba saya digugusur kudur sasana dek meningus burung coba ngut. Apa percaya tuh? Nyata neng ketika ayo na ecoy wek. Ini ada pengam murah hai. Sorry, ah. Ya. Gangus, neken dek Madina Ati mah tuh. Iya, yang mecakal nih cing diadu sirah jeng dur sasana aja hari cah hati tepi kaki itu ayo. Malum kerja di kene wabelu atuh. Ayo namanya sampai jadi kanektur dek jadi leh hati. Ada muringisnya. Nyalamun nempok mih dina mangkok dirontok sia teh. Oh. Geus jang geus jang geus jang sapara ketutu druk. Nya. Nya. Kalo sajengna? Satuluyna. Dupi sajengna kawan aku kalo sajengna. Dina mangsana nyedupa di tirang sadang tepi ka udar gelungna wakin karita sumpah. Mua digelung hingga tersan di angirku getih natur sasana. Laras. Sumuhun, sumuhun. Baulano. Dupi sajengna. Sajengna. Ketika dina mangsana karita rayi bima ge sumpah. Ingi. Can sudirasan ingati lamun can bisa nguyup getih natur sasana. Kali ia perantos dilaksanakan muga-muga bayi ulah ayah kalkar jantanan anu terduga-duga. Bayi. Ulah ayah kalkar jantanan anu terduga-duga. Ayah nama kantun nantos ke nasib. Raka Prabu Suyudana bayi margi sakumaka. Kesabda wala tadi. Cenah mas Suyudana terlumpat ka karatun Astina. Di paparat titik kemah margi penginten gila ninggal dulur hancur ninggal sepuh parantos gugur di pertempuran janten waktos namanya ngakin baik wanyu praka betara wah hatur sewenuhun kakang haku Darmaji kula kakang haku kuceliteng kula raji. Rayi Bima katos kagungan. Dina wangkir ayeuna hakusing bakal ngutak si Suyudana. Hakusing bakal pateni si Suyudana. Konakan bakal mutusakeun si Suyudana kejaba ingsun Bima. Aing teu mikeun si Suyudana dipateni kulian ti aing. Sakitu kasimpulan. Kami nama Rayi Benah kula persantankeun ka wanung kanggo ngudag raka Suyudana anu lumpat ti kemah. Ulah. Meneng na kula. Utami nama Rayi Wewidian kanggo ngabujeng Kakang Prabu Suyudana. Ulah. Ulah. Aing sorangan nu bakal ngakasak dina waktuna. Kitu mah we teh. Ai persanten mah. Kabikeun bae atuh sing udag wae ku abdi. Ku mau pami ku abdi di udag kuan pegatlet di dieu ti pasir paros kitu. Ah, moal abdi pacer pacer kitu bisa rumpak. Oh, di pegaji paros pasir paros biji-biji ti magung deuleu. Oh. Nyangakeun, nyangakeun, nyangakeun. Jadi, brata. Wawulan kula teu pina damas sakumaha dawukan. Ngeunaan sakumaha nu pidawuh tadi. Hatur sewenuhun. agung nak kagusinu kagungan Jemar nakana. Kau temean Rai Bima di katiasa nyampurnakin kan eta sumbang. Terus, moga-moga wae ulah ayah kal anu tiri Bima san. Dina waktos ayah nakan tunang toskin Rai Suryudana dina mangsa ninggal nak kang Rai Tursasana gugur sarang kang Rama Paman Sakuni dugi kak luntak tikemah. Nyumutkan panaruntikan dina okan sangkala ruhun. Dina kamar nopian ngedalakin Rai Bima teh waktos ayah nak parantos adi keraton Astina. Kalau yang bakat di panjingan kakiatanku Bibi Ratu Ganari mari Bibi Ratu Ganari tetina salamina saparantosna ngalahirkan Kurawa socana teh ditutup kukitu narayi Suyudana teh bakat di panjingan kakuatanku Bibi Ganari kakiatan ilmu batu karang anu muatiasa teraku pakarang. Waduh. Atu dina waktus enal manga akan bakal melaporan di Megat Utama Kang Rai Sareng Kang Rai Arjuna Rai Bima supados ngajurang ka karaton angin satiasana ngajorak ulah kuara lebet ka karaton pemintanya komano ti akang iki aku sing bakal materi laras iki ulah kuara lebet ka karaton upami tasan aya komano ti akang iki sakitu tepi nodama kaulan dupi abdi sih. Lupi abdi kuang wayah nak milu asalnya sumuh-sumuh ada takol kutulah kuang bisiran nak lah benar kan lah lujung Suyudana mama ngejat tapi ayang nyahu sakal-sakal ya kan percaya saya lah ya. Kade jang sing hati-hati ulah lalagora sering pahamai selamat tinggi itu akan bakal ucing-ucingan margi dina selamat tinggi Rai Suyudana bakal dipanjingan kekuatanku Bibi Ganari bakal disebrot kusot sanateh kedereskan ngangu-anguan kena serang utur datang kali akan maka ngajalankan hiji cara supados iya kekuatan tiasa batal anu tumiba na Rai Bima ka Rai Suyudana supados Rai Bima tiasa lancar dina ngantoskan hukuman anak kekuatan damar kawan terus nangga moga-moga iya dina pangrasana Gusti kalian moga-moga dina ngantoskan kasimpulan berata yudah dinten ke 14 iya ulah diseranganku nafsu nangin kira diseranganku ikhlas rido sumrah pasrah pikir ngungkulan kejahatan kadoliman serang kebiadaban sami parang apa di kantun ini kepino damal muka ya dina kalan saran bae Bima ini kadet sing hati-hati aku jaluk resu aku si bakal lumabah aku si bakal mateni si Suyudana duk dipun puntang di kubasi kepino damal kawan di kantun ini kepino damal lagi pernah dua bulan tangah sami-sami astrani gak ayo kade jang sing hati-hati jang kade siap hari api mahingkang akan ngacorak kakara tepas Sri Nalendra Kresna Wan Dipati Arjuna ku melayang tiga kanawiyati pikin nyungsik kakaraton Astina di kantung ini kayu kakang Semar iya di Simabin ulah kemana-mana di dia pekak oh say Astra Jinga sumuh-sumuh los jeng dawala ini kakaraton Astina Dawud Cima di kantun lingi wai pak nyuhunkan restuna api los jat karet singat hati jan Astina ya jan moga-moga wai sing unggul sana dan nyumput di mana geda memburung kasung si atau sekali jahat mah tetep beda. Mugat sing jaya akan. Hayo atu. Permios pai. Los dawala somo. Sari gigi kerjaan ti. Sareng kak mah.